Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. Bab, tidak boleh menyembelih walaupun untuk Allah di tempat yang di sana disembelih sembelihan-sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan judulnya baik-baik. Tidak boleh menyembelih di tempat di mana orang-orang musyrik menyembelih sembelihan-sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babun la yudbah lillahi bimakanin yudbah fihi lighairillah. Qawlu la yudbah lillahi maknanya walaupun dia menyembelih untuk Allah, tetapi karena tempatnya adalah tempat di mana kaum musyrikin menyembelih untuk selain Allah, maka tetap dilarang. Lianna fihi tashabbuhan bil musyrikin, karena padanya ada tashabbuh dan keserupaan dengan kaum musyrikin. Dan juga padanya ada saddun lidzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Kalau-kalau di hati orang tersebut ada sesuatu, keyakinan-keyakinan terhadap tempat tersebut. Qauluhu la ay la nafiyah, sesungguhnya la-nya la nafiyah fil i'rab, nafiyah fil i'rab. Wa yahtamil annaha linnahi wa huwa adhar, tetapi ada kemungkinan itu adalah untuk larangan, yakni la nahiyah, dan itu lebih zahir. Hadirin a'azzakumullah, tentunya secara i'rab barakallahu fikum, la yudbah lillahi bimakanin yudbahu fihi lighairillah, tampaknya secara zahir fil i'rab adalah nafiyah. Tetapi secara makna adalah nahiyah. Jangan disembelih untuk Allah di tempat. Di sana disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa zahir. Dan itu sangat tampak. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala la taqum fihi abada la masjidun أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله سبحانه وتعالى berfirman, لا تقم فيه أبدا, jangan engkau berdiri di dalamnya selama-lamanya. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama lebih pantas untuk engkau berdiri di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya, dan Allah suka hamba-hambanya yang mensucikan diri. Ikhwan fillah na'azakumullah, sebagian talabah ketika membaca Dalil pertama, kebingungan dan ada pertanyaan. Judulnya masalah menyembelih. Kok ayat pertama tentang masalah sholat di masjid yang dijuluki dengan masjid Dirham? Apa kaitannya dengan masalah menyembelih? Walhamdulillah, nanti akan dijelaskan kaitannya adalah barakallahu fikum qiyas atau analogi. Kalau dzabah lillah fi makan dzabahnya lillah, tapi tempatnya tempat musyrikin menyembelih untuk selain Allah, itu dilarang. Ini barakallahu fikum sama dengan dilarangnya salat lillah untuk Allah tapi di masjid Dirham. Baik, berarti barakallahu fikum ada satu ibadah yang walaupun ikhlas untuk Allah ternyata dilarang kalau tempatnya bukan tempat yang pantas engkau mengerjakan di situ. Bukan tempat yang layak engkau kerjakan di situ. Contohnya salat. Allah dengan tegas menyatakan la taqum fihi abada. Jangan engkau berdiri untuk salat di dalamnya selama-lamanya. Padahal salat. Dan tentunya Rasulullah SAW salat untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Tetapi Allah katakan jangan. Mengapa? Masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih afdal, lebih utama, aula untuk engkau berdiri di dalamnya. Karena dalamnya ada orang-orang baik, di dalamnya ada orang saleh, di dalamnya ada unasun salihun yuhibbuna an yatatahharu. An yatatahharu. Tatahur bimaknayaiha hissiyan wa ma'nawiyan. Suka untuk mensucikan dirinya secara hissi dan juga secara ma'nawi. Secara hissi adalah dengan menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, dengan berwudu, dengan mandi, dengan taharah. Itu kebersihan secara hissi. Dari dalam tafsirnya, mereka itulah yang terbiasa untuk beristinja dengan air. Saat itu mereka-mereka yang lain dari kalangan Yahudi dan seterusnya tidak seperti itu dalam beristinja. Sehingga orang-orang ini orang-orang bersih, orang-orang yang suka kebersihan. Adapun secara maknawi, maknanya adalah banyak minta ampun kepada Allah dan membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Dengan istighfar, dengan taubat, dan dengan hasanat, dengan amalan-amalan saleh. Karena al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wahum kazalik. Dan mereka seperti itu. Allah puji mereka, penduduk di sekitar masjid Quba. Penduduk di sekitar masjid Quba waktu itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, adalah orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya secara hissian dan juga secara ma'nawiyan. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, annallaha ta'ala naha rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anis salati fil masjid ad-dirar. Allah subhanahu wa ta'ala melarang rasulnya untuk salat di masjid Dirham. Wal ummatu taba'un lahu fi dhalik. Tentunya umatnya, umat rasul, jadi umat Islam, taba'un, ngikut kepada beliau. Beliau dilarang, umatnya juga dilarang. Thumma innahu ta'ala hasahu ala salati fi masjid Quba. Kemudian Allah juga menganjurkan untuk salat di Masjid Quba. Ini yang sahih dari dua tafsir. Karena ayat yang menyatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum, itu masjid apa? Masjid Quba atau Masjid Nabawi? Secara keutamaan Masjid Nabawi lebih utama. Tetapi ternyata dalam ayat ini yang dibicarakan oleh Allah adalah Masjid Quba. Karena itu yang pertama dibangun ketika Rasulullah sampai ke Madinah dan kemudian membiarkan untanya sampai berhenti sendiri. Kata Nabi, biarkan dia. Fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini berjalan karena dia diperintah oleh Allah Taala. Sampai kemudian berhenti dan kemudian dibangun masjid di sana. Ai masjid alladhi usisa min awwal yawmin. Ini masjid yang pertama dibangun di awal pertama. Dibangun di atas ketakwaan. Wa hiya ta'atullahi wa rasulih. Di atas ketakwaan maksudnya di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa jam'an li kalimatil mu'minin. Dan juga dengan masjid tersebut kaum muslimin bersatu. Wa ma'qalan wa manzilan lil islami wa ahli. Menjadi markas, menjadi tempat berkumpul, menjadi tempat singgah untuk Islam dan kaum muslimin. Menjadi pusat dakwah Islam, menjadi markas kaum muslimin. Walihada ja'a fil hadis sahih. Oleh karena itu telah datang dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal salatun fi masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba itu nilainya seperti umrah. Salat di Masjid Quba nilainya seperti umrah. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi menyatakan hadis hasanun sahih. Dan juga disebutkan oleh Al-Mundhiri bahwa hadis ini hadis sahih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Madinah beliau datang ke Quba sengaja untuk salat di Quba. Sebagaimana disebutkan di sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yazuru Quba raqiban wa mashiyan. Rasulullah sallam dulu sering mendatangi Quba untuk salat di sana. Raqiban wa mashiyan, kadang berkendaraan, kadang berjalan kaki. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan ini berarti keutamaan Masjid Quba. Keutamaan Masjid Quba. Pertama ayat yang menyatakan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum, ternyata tafsirnya yang rajih yang sahih adalah Masjid Quba. Kedua hadis Tirmidzi bahwasanya Nabi menyatakan salat di Masjid Quba sama dengan umrah, senilai dengan umrah. Yang ketiga Rasulullah SAW sendiri fi'lan secara fi'l mendatangi Quba, sering mendatangi Quba untuk salat di sana. Wa qad sarraha anna al-masjid al-madhkur fil ayah huwa Masjid Quba. Dan telah tegas mengatakan demikian bahwa masjid yang dimaksud dalam ayat adalah Masjid Quba. Telah ditegaskan oleh jama'atun minas salaf. Disebutkan oleh sekelompok dari kalangan salaf. Di antaranya Ibnu Abbas wa Urwah wa Athiyah wa Syi'bi wal Hasan wa ghairuhum dan lain-lainnya. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, wa yu'ayyiduhu, didukung pendapat tersebut dengan ucapannya fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, didukung dengan kalimat yang berikutnya Yaitu kalimat di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk membersihkan dirinya atau mensucikan dirinya. Dari sisi mana mendukungnya? Karena yang dibicarakan tersebut adalah para sahabat di sekitar Quba yang mereka sudah memiliki kebiasaan dari sebelum Islam. Sudah memiliki kebiasaan sejak awal sebelum Islam bahwa mereka beristinja dengan air. Di masa ketika itu mereka beristinja asal saja. Kadang dengan apa yang mereka dapatkan dari batu raus, apa saja yang mereka dapatkan. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah kaum yang memiliki keistimewaan. Waqila, ada pendapat lain. Dikatakan bahwa masjid tersebut adalah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa alasannya? Li hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Abi Sa'id dia berkata, tamara rajulani. Ada dua orang yang berdiskusi atau berdebat tentang masjid alladhi usisa ala taqwa. Berdebat, berdiskusi tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama. Faqala rajulun, berkata seseorang, huwa masjid Quba. Bahwa yang dimaksud masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama adalah masjid Quba. Sedangkan yang lain berkata, huwa masjid Rasulullah, itu adalah masjid Nabawi, masjid Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar menyelesaikan apa yang mereka perdebatkan. Maka Nabi bersabda, huwa masjidi hadza, masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama adalah masjidku ini. Huwa masjidi hadza. Dan ini hadis juga sahih, rawahu Muslim. Wa huwa qawlu Umar, dan ini pendapatnya Umar dan anaknya Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit dan lain-lain dari mereka. Qala Ibn Katsir rahimahullah, kata Ibn Katsir, wa hadha sahih. Pendapat tersebut benar, tetapi tidak bertentangan dengan yang pertama. Pendapat itu benar, tetapi tidak bertentangan dengan yang pertama. Wala munafat bainal ayati wal hadis, tidak ada pertentangan antara ayat tersebut dengan hadis. Limada? Liannahu idza kana masjid Quba qad usisa 'ala taqwa min awwali yawmin. Kalau masjid Quba dikatakan dalam ayat sebagai masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama, maka masjid Rasulullah SAW lebih-lebih lagi. Bukan begitu? Ayyuhuma afdal? Masjid Quba dengan Masjid Nabawi? Masjid Nabawi barakallahu fikum disebutkan secara khusus di antara tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. La tashaddu rihal illa ila thalathati masajid. Dan disebutkan keistimewaannya masing-masing. Yani mendapatkan pahala sekian kali lipat, sekian kali lipat, sekian kali lipat. Baik, dalam tiga masjid itu Quba tidak disebut. Tetapi barakallahu fikum, ayat tadi berbicara tentang masjid Quba. Bahwa masjid Quba adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Fi awwali yaum, di awal pertama. Bagaimana Masjid Nabawi? Apakah tidak di atas ketakwaan? Ya juga di atas ketakwaan. Dan juga awal dibandingkan dengan yang lainnya, yang setelahnya. Baik, kembali kepada kitab. Kata Ibnu Katsir, la munafat, enggak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Karena Masjid Quba kalau dikatakan dalam ayat sebagai masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama, maka Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi aula, lebih utama lagi. Wa hadza bi khilafi masjid ad-Dirar, tentunya berbeda dengan masjid Dirar. Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun di atas kemaksiatan. dibangun di atas kekufuran, dibangun di atas niat-niat yang jelek. Niat-niat yang jelek dari kaum munafikin, supaya mereka bisa berkumpul sesama mereka di masjid tersebut, supaya mereka punya markas sendiri, supaya itu niat-niat yang jelek, niat untuk memecah belah, ingin memisahkan diri dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ingin bikin sendiri, ingin sholat sendiri, ingin terpisah sendiri, dan ingin berkumpul sesama munafikin, sesama para munafikin. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah SWT menggambarkan bagaimana masjid dirar. Qala ta'ala, walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulah min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. Kata Allah, orang-orang yang menjadikan satu masjid atau yang membuat satu masjid diraran untuk membuat madharat, wa kufran karena kekafiran, tafriqan untuk memecah belah kaum muslimin, memecah belah bainal mu'minin, wa irsadan liman haramallah, dan sebagai markas tempat orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka pun pasti akan bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Masjid Nabawi dibangun di atas ketakwaan. Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan. Mengapa bikin masjid baru dengan niat kufran? Itu pertama. Diraran untuk merusak. Wa tafriqan, memecah belah. Wa irfadan, tempat orang-orang kafir mengintai kaum muslimin, agar kalau orang-orang kafir datang ke Madinah disambut oleh para munafikin, diletakkan di masjid ini untuk mengawasi dan menceritakan bagaimana kaum mukminin, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Ikhwanu fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan sifat-sifat ini jelas berbeda dengan Masjid Quba dan berbeda dengan Masjid Nabawi. Fali hadhil umur, karena empat perkara ini, diraran wa kufran wa tafriqan wa irsada, naha Allahu nabiyahu 'anil qiyami fi, maka Allah melarang nabinya untuk berdiri salat di dalamnya, walaupun salatnya tentunya untuk Allah, walaupun salatnya dengan takbir, takbiratul ihram sampai salam, dengan ruku dan sujud kepada Allah, tetapi karena tempat tersebut tempatnya musyrikin, tempatnya munafikin, maka jangan. Wa kana alladziina banau ja'u ila an-nabi, dan bahwasanya orang-orang yang membangunnya, yakni para munafikin, datang kepada Nabi SAW qabla khuruji ila ghazwati Tabuk, sebelum keluarnya, sebelum berangkatnya SAW ke perang Tabuk. Fasa'aluhu an yusalli fi, mereka meminta agar Nabi salat di dalamnya. Wahai Rasulullah, kami menginginkan engkau salat di masjid kami yang sudah kami bangun. Silakan, kami tunggu engkau, kami persilahkan engkau di tempat kami, kami akan sambut, dan seterusnya. Wa naumin nama banau lidduafa wa ahlil illah fil laili syatiyah, kata mereka, kami membangunnya untuk fuqara, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang pincang, yang cacat, yang lumpuh dan sebagainya, yang tidak bisa datang ke masjid Nabi ke Masjidil Haram Nabawi, maka di tempat kami saja dekat. Fil laila syatiyah, di malam yang dingin, mereka susah untuk datang ke Masjid Nabi. Jadi di sini saja. Itu alasan. Alasan yang dibuat-buat untuk orang yang ahlul illah, yang cacat-cacat. Du'afa, untuk orang-orang lemah. Di malam-malam yang dingin. Faqala, maka Nabi menjawab permintaan mereka. Inna ala safarin, walakin idza raja'na insyaallah, kami ini akan safar. Maka nanti sepulang kami dari Tabuk, insyaallah. Rencananya Nabi akan sholat di dalamnya sepulangnya dari perang Tabuk. Falamma qafala alaihi salam raji'an ila al-Madinah, ternyata sepulangnya beliau dengan pasukannya dari Tabuk menuju Madinah, lam yabqa bainahu wa bainaha illa yaum, tidak tersisa antara pasukan tersebut dengan Madinah kecuali perjalanan satu hari lagi, au ba'dahu, atau separuh hari, nazala al-wahyu bi khabari al-masjid, turunlah wahyu mengkhabarkan tentang masjid tersebut, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irqadan liman haraballahu wa rasuluhu min qabl, sampai pada kalimat la taqum fihi abada, jangan bangun di dalamnya, jangan berdiri di dalamnya, jangan salat di dalamnya selama-lamanya. Kalau tidak boleh salat di dalamnya selama-lamanya, untuk apa masjid tersebut? Tidak terpakai kan? Maka Nabi paham dari wahyu Allah itu, masjid tersebut bakar, kata Nabi, tidak ada manfaatnya. Maka Nabi pun alaihissalatu wassalam ba'atha ilaihi, mengutus beberapa sahabat, fahadamahu qabla qudumihi ilal Madinah, maka masjid tersebut diruntuhkan, atau dalam riwayat dibakar. Ikhwanul a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masjid dirar, dibangun oleh munafikin berdasarkan kekafiran. Maka kalau masjid dibangun oleh kaum muslimin, maka itu bukan masjid dirar. Kalau masjid dibangun oleh kaum muslimin berdasarkan keislamannya, itu bukan masjid dirar. Loh, tapi musliminnya dari kalangan pemerintah tauhid. Berarti kalian khawarij, mengkafir-kafirkan penguasa, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, sehingga masjid yang dibangun pemerintah semuanya dianggap masjid dirar. Dulu para pemuda yang seperti mereka berkata, masjid di masjid dirar. Mengapa? Karena dibangun segi lima. Ya, kenapa kalau segi lima? Itu kan Pancasila. Rukun Islam juga lima. Ya, tapi itu lihat di atasnya. Lafaz jalalahnya dikurung dengan segi lima juga. Jadi kenapa? Tidak ada kaitannya. Barakallahu fikum. Yang ada kaitannya adalah empat ini tadi. Diraran, wa kufran, wa tafriqan, wa irsada. Gampang sekali mengatakan masjid diror, masjid diror, masjid diror. Qanudina azakullah, bahkan beberapa orang dari kalangan hajuri menyatakan kalau masjid itu masjid organisasi, masjid diror. Sadis sekali. Berarti masjid Muhammadiyah masjid diror. Masjid Al-Isad masjid diror. Masjid yang khusus untuk organisasi tertentu masjid diror. Ini mengerikan barakallahu fikum, karena kebodohan. Padahal kriterianya dalam Quran sangat jelas. Pertama kufran, dibangun oleh orang-orang kafir yang berpura-pura Islam. Itu satu. Berarti mereka kalau mengatakan masjid dirar pada masjid-masjid tadi, menuduh seluruh kaum muslimin di dalamnya sebagai munafikin. Astagfirullah. Dan itu takfir. Karena munafik yang dimaksud adalah munafikan khalisan. Munafikan khalisan itu kafir. Yang kedua, berarti kalian menganggap bahwa masjid-masjid tersebut sebagai markasnya orang-orang kafir. Astagfirullah. Lebih mengerikan lagi. Irsadan liman haraballah, sebagai tempat untuk memerangi kaum muslimin. Ini tempat orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Itu juga lebih mengerikan lagi. Kembali kepada kita. Walhamdulillah. Sangat jelas kriteria masjid durar, yaitu masjid yang dibangun oleh para munafikin yang benar-benar munafik, yang berpura-pura Islam dan dibangun atas dasar kekafiran dan ingin memecah belah kaum muslimin dan ingin memata-matai kaum muslimin dan sebagai markas orang-orang kafir di dalamnya dan seterusnya. Maka Nabi mendapatkan wahyu ini, berkata, hancurkan masjid tersebut. Baik. Sekarang pembahasan tentang apa kaitannya dengan masalah penyembelihan. Wawajhu munasabatil ayah litarjamah. Sisi kecocokan ayat ini dengan pembahasan, yaitu dengan judul bab, yaitu tidak bolehnya menyembelih walaupun untuk Allah di tempat menyembelihnya orang-orang musyrikin untuk selain Allah. Apa kaitannya? Annal mawadhi' al-mu'addah lidzabhi lighairillahi yajib ijtinabudzabhi fiha lillah. Kaitannya adalah tempat yang memang dimaksud, tempat yang di sana dipersiapkan khusus untuk orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah, maka jangan menyembelih di dalamnya. Sebagaimana masjid yang memang dipersiapkan secara khusus oleh para munafikin untuk kejahatan mereka, kekafiran mereka di dalamnya, maka jangan kita salat di dalamnya. Dan jangan berkata, tapi kan untuk Allah. Tetap Nabi dilarang. Masa Nabi salat bukan untuk Allah? Pasti untuk Allah, tapi dilarang oleh Allah. La taqum fihi abada. Maka demikian pula, jangan menyembelih di tempat yang dipersiapkan oleh orang kafir untuk menyembelih untuk selain Allah. Misalnya mereka menyembelih di tempat-tempat keramat tertentu untuk persembahan-persembahan. Kemudian kamu berkata, saya ingin menyembelih di sana. Loh, kamu berbuat syirik juga? Oh enggak, saya menyembelih untuk Allah, tapi tempatnya di sana. Lo ngapain? Jangan. Akan membuat fitnah, akan membuat kesalahpahaman, akan menyebabkan sekian perkara. Bahkan bisa jadi di hatimu ada sesuatu terhadap tempat tersebut. Jangan-jangan engkau masih mengagungkan tempat tersebut, mengistimewakan tempat tersebut di hatimu. Itu bahayanya. Kama anna hadzal masjid lamma u'idda lil ma'siyah. Sebagaimana masjid tadi ketika memang dipersiapkan untuk maksiat, untuk kekufuran, sara mahalla ghadabin, akhirnya menjadi tempat kemurkaan Allah. Karena itu, fala tajuzu salatu fihi lillah, maka tidak boleh salat di dalamnya walaupun untuk Allah. Wa hadza qiyasun sahih. Ini adalah qiyasun sahih. Qiyas yang sahih adalah qiyas yang terpenuhi syarat-syaratnya. Al-maqis al-maqis alaih wa wajhu syabah. Ini syarat-syarat qiyas. Wa yu'ayyiduhu hadis Tsabit ibn Dhahhak al-Ati. Lebih-lebih lagi didukung dengan hadis dari Tsabit ibn Dhahhak yang akan datang insyaallah taala. Nakfi bi hadzal qadar barakallahu fikum wa wasil darsana fi darsil ati bi idznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagaimana menyikapi seorang yang menegur kesalahan orang lain dengan cara yang tidak hikmah sehingga membuat orang yang ditegur jatuh kehormatannya? Silakan membaca buku yang ringkas bagus oleh Ibn Rajab rahimahullah, yaitu Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan menjatuhkan kehormatan. Di dalamnya dibahas perbedaan yang sangat jauh antara keduanya. Salah satunya, kalau nasihat, menginginkan agar orang itu jadi baik. Kalau ta'yir, menginginkan agar orang itu jatuh kehormatannya. Dan itu kejahatan. Yang pertama, kebaikan. Agar saudaranya jadi baik. Tapi yang kedua, kejahatan. Ingin saudaranya jatuh kehormatannya. Assalamualaikum.